Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب ما جاء في الذبح لغير الله باب apa yang datang di dalam permasalahan الذبح penyembelihan لغير الله untuk selain Allah. Itu apa yang datang berupa ancaman. Begitu pula apa yang datang berupa penjelasan hukum terkait dengan penyembelihan untuk selain Allah. Disebutkan di syarah, qala syarih hafizahullah ta'ala, munasabatul babi li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Anna fihi bayanan li naw'in min anwa'i syirki al-mubaddi li tauhid. Bahwasannya di dalamnya terdapat penjelasan tentang satu bentuk atau satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan, yang mana kesyirikan itu mudad, bertentangan dengan tauhid. Jadi di dalam bab ini, itu sembelihan untuk selain Allah, ini merupakan penyebutan salah satu jenis dari berbagai jenis kesyirikan yang ada. Az-zabah di sini yang dimaksud adalah zabahul baha'im, sembelihan binatang yang termasuk bahain, itu binatang ternak, baik berupa kambing, domba, sapi, maupun unta. Li ghairillah, ma ja'a fi dzabhi li ghairillah, lam pada li ghairillah itu disebut dengan lamut ta'lil, lam yang fungsinya untuk ta'lil dan qasd, yang menunjukkan makna ta'lil, sebab, dan kos tujuan. Jadi makna li ghairillah, yaitu yang bertujuan, ditujukan, dan dilatar belakangi tujuannya adalah untuk selain Allah. Sehingga yang dimaksud az-zabh li ghairillah, penyembelihan untuk selain Allah adalah penyembelihnya, orang yang menyembelih melakukan sembelihan tersebut ditujukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan membaca matannya, yang penting untuk dipahami bahwasanya az-zabh li ghairillah, penyembelihan untuk selain Allah, itu terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk kesyirikan yang dilarang, dan itulah yang dimaukan oleh muallif di dalam bab ini. Adapun yang kedua adalah yang diperbolehkan. atau dihukumi mubah. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Beliau menjelaskan wazzabahu li ghairillahi yanqasimu ila qismaini. Sembelihan untuk selain Allah terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama ayyuzbahu ayyuzbaha li ghairillahi taqarruban wa ta'dhiman. Menyembelih untuk selain Allah yang niatnya adalah untuk taqarrub dan untuk ta'zim. Taqarrub maknanya adalah untuk mendekatkan diri kepada sesuatu selain Allah itu. Menyembelih kepada selain Allah, untuk selain Allah dengan niat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu tersebut. Dan ta'zim dalam rangka untuk mengagungkan. Karena sikap pengagungan terhadap sesuatu selain Allah tadi. Maka yang seperti ini dihukumi syirik akbar. Fa hadza syirkun akbar mukhrijun 'anil millah. Ini termasuk syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Misalnya seorang menyembelih untuk penghuni kubur yang diyakini sebagai wali atau diyakini sebagai orang soleh yang bisa memberikan syafaat baginya di sisi Allah. Kemudian dia menyembelih baik itu kambing ataupun sapi di sisi kuburan tersebut. Niatnya adalah untuk mengagungkan penghuni kubur tadi dan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan niat untuk mendapatkan syafaat darinya di sisi Allah. Makanya seperti ini tergolong syirik akbar. Begitu pula syirik yang seperti ini, inilah yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah dahulu. Mereka bertaqarrub kepada berhala-berhala mereka. Ya, di antaranya adalah al-manat, ya, dan yang selainnya. Tujuannya adalah untuk taqarrub dan mengagungkan berhala tersebut. Maka yang demikian termasuk syirik akbar. Bentuk yang kedua, ayyuzbaha li ghairillahi farahan wa ikraman. Menyembelih untuk selain Allah dengan niat untuk menampakkan sikap farah, menampakkan rasa gembira. Misalnya yang terjadi pada walimah. Sebagai contoh, walimah pernikahan, maka sahibul hajah menyembelih kambing ataukah sapi karena untuk apa? Untuk menampakkan rasa gembira, izharil farah, untuk menampakkan kegembiraan di hari-hari bahagia tersebut. Begitu pula dengan niat untuk ikram, untuk memuliakan tamu. Seorang kedatangan tamu kemudian dia menyembelih seekor kambing dengan niat untuk memuliakan tamu tersebut. Maka ini dilakukan sebagai bentuk izharul farah, menampakkan kegembiraan dan untuk memuliakan tamu atau orang lain. Begitu pula yang dilakukan oleh para penjual daging. Mereka menyembelih kambing ataukah sapi bukan untuk ibadah, bukan untuk taqarrub, bukan untuk ya, dalam rangka peribadatan kepada apapun. Tapi menyembelih untuk dijual dagingnya. Lilbai. Maka fahadha la yukhriju minal millah. Yang demikian ini walaupun ditujukan bukan untuk Allah, yaitu disembelih untuk selain Allah, akan tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bal huwa minal umur al-adiyah allati qad takunu matlubatan ahyanan wa ghairu matlubatin ahyanan. Bahkan itu termasuk perkara-perkara yang biasa terjadi, itu perkara yang mubah yang terkadang memang dituntut secara syar'i. Misalnya walimah, Di dalam walimah hukum asalnya mubah, menyembelih hewan ternak sebagai hidangan. Hukum asalnya mubah, tapi terkadang bisa menjadi sunnah, ya, dan mendapatkan pahala jika diniatkan untuk ikramud duyur, untuk memuliakan tamu yang datang. Dan terkadang tidak dituntut untuk itu. Fal asl annaha mubahah. Hukum asalnya, bentuk yang kedua ini adalah mubah. Hukum asalnya diperbolehkan, baik untuk menampakkan kegembiraan, atau untuk memuliakan orang lain, tamu atau yang semisalnya, dan juga untuk diperjual belikan. Ini hukum asalnya mubah, walaupun menyembelihnya untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dimaukan di dalam bab ini adalah bentuk yang pertama, sembelihan untuk selain Allah yang ditujukan untuk atau diniatkan sebagai bentuk taqarrub dan ta'zim, yang mengandung unsur taqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu selain Allah dan untuk mengagungkannya. Di sini juga ada hal penting yang terkadang belum dipahami oleh sebagian kaum muslimin, yaitu masalah at-tasmiyah. At-tasmiyah bismillahi ta'ala fidzabah atau indadzabah, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Ini berbeda hukumnya dengan niat. Jadi kalau rinciannya, sembelihan yang ditujukan untuk selain Allah, rinciannya tadi sudah disebutkan. Adapun tasmiyah, menyebut nama Allah ketika menyembelih, maka hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib menyebutkan nama Allah ketika menyembelih, yaitu dengan mengucapkan bismillah, baru kemudian menyembelih. Boleh juga ditambahi dengan takbir, bismillahi Allahu akbar, baru kemudian menyembelih. Apa hukumnya orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah? Ini ada perbedaan ya dengan niat tadi. Kalau tasmiyah menyebut nama Allah, jika ditinggalkan secara sengaja, man tarakaha muta'ammidan fadzabihatu muharramah. Barang siapa yang meninggalkan tasmiyah, tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih, dan itu dia tinggalkan karena sengaja, padahal dia sudah tahu hukumnya, maka yang demikian itu sembelihannya menjadi haram untuk dimakan, walaupun dia niatkan untuk Allah. Bisa dipahami ya? Dia niatkan ini taqarrub untuk Allah, ibadah kepada Allah, tapi dia sengaja ketika menyembelih tidak menyebutkan nama Allah, padahal dia sudah tahu hukumnya, maka sembelihannya menjadi haram, tidak halal untuk dimakan. Adapun jika seorang menyembelih lupa, tidak menyebutkan tasmiyah, tidak menyebut nama Allah, maka sembelihannya tetap halal, baik karena lupa atau karena belum tahu hukumnya, maka sembelihannya tetap halal untuk dimakan. Demikian yang difatwakan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi, inna salati, sesungguhnya salatku, nanti akan dijelaskan makna salat, wa nusuki, dan nusukku. Begitu pula nanti akan disebutkan beberapa penafsiran dari kalimat nusuk ini. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, rabbul alamin, rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali untuk mengamalkan Islam. Qala syarih hafizahullah ta'ala, tadi sudah kita baca munasabatu al-bab li kitab at-tauhid. Kemudian beliau menjelaskan makna dari judul bab. Ma jaa fi dzabhi li ghairillahi ay min al-wa'idi wa fi bayani hukmi. Apa yang datang di dalam permasalahan sembelihan untuk selain Allah, yaitu berupa wa'id, berupa ancaman, dan tentang penjelasan hukumnya. Nusuki, inna salati wa nusuki. Di sini ada setidaknya tiga pendapat ahlu tafsir di dalam menjelaskan makna ini. Makna kalimat inna salati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan nusukku. Di sini ada tiga pendapat. Yang pertama, atau sebelumnya yang perlu kita ketahui, bahwasanya dua kalimat ini, salat dan nusuk, itu masing-masingnya memiliki makna lughah dan makna syar'i. Makna lughawi dan makna syar'i. Adapun makna lughawi dari as-salah adalah doa. Makna salat secara bahasa adalah doa secara umum. Ya, salat secara bahasa Arab makna asalnya adalah doa, baik itu doa du'aul mas'alah atau du'aul ibadah. Adapun secara syar'i, istilah salat adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, muftatihatun bitakbir, yang diawali dengan takbiratul ihram, muhtatimatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Ibadah salat yang ma'ruf, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, salat nafilah. Adapun nusuk juga demikian. Secara bahasa maknanya adalah ibadah secara umum. An-nusuk di dalam bahasa Arab maknanya adalah ibadah secara umum. Adapun secara syar'i, makna nusuk adalah az-zabah, penyembelihan. Jadi masing-masing dua kalimat ini memiliki makna lughah dan makna syara'. Nah, dari sinilah ada tiga pendapat ahlu tafsir dalam menafsirkan ayat ini. Pendapat yang pertama yang memaknainya dengan makna lughah. Jadi kul inna salati wa nusuki, dimanakan dengan makna bahasanya. Sesungguhnya doaku dan ibadahku. Demikian. Salat dimanakan doa, nusuk dimanakan ibadah. Pendapat yang kedua adalah yang memaknai salat dengan makna syara', sesungguhnya salatku, yaitu salat yang ma'ruf, baik salat wajib maupun salat nafilah. Adapun nusuk dimaknakan dengan makna bahasa, sehingga disebutkan, ya, untuk pendapat tafsir yang kedua ini, ini min babi atful 'am 'alal khos, sehingga maknanya katakan sesungguhnya salatku dan ibadahku, sehingga ini termasuk apa? Atof, penyebutan sesuatu yang lebih umum setelah sesuatu yang lebih khusus, karena salat termasuk ibadah. Ya, sehingga sesungguhnya salatku dan ibadahku, penyebutan ibadah di situ penyebutan sesuatu yang lebih umum setelah sesuatu yang lebih khusus. Atful 'am 'alal khos. Adapun pendapat ahlu tafsir yang ketiga adalah yang memaknakan dua kalimat ini secara syarat, sehingga maknanya menjadi sesungguhnya salatku, itu salat yang ma'ruf, dan sembelihanku. Nah, dan menurut pendapat yang ketiga yang mengartikan atau memaknai dua kalimat ini secara makna syara', ini adalah penyebutan contoh ibadah. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling agung, ibadah badaniyah yang paling agung. Adapun sembelihan, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, adalah ibadah maliyah yang paling agung. Sehingga disebutkan dua ibadah ini karena keduanya adalah termasuk ibadah yang paling agung untuk mewakili semua ibadah. Tidak diragukan bahwasanya semua ibadah hanya ditujukan, hanya boleh ditujukan untuk Allah satu-satunya. Tapi di sini disebutkan hanya sholat dan sembelihan, karena sholat dan sembelihan adalah bentuk ibadah yang paling agung. Sholat mewakili ibadah badaniyah, Adapun nusuk sembelihan mewakili ibadah maliyah, yaitu ibadah dari harta, pengorbanan berupa harta. Pendapat yang ketiga inilah yang ditetapkan atau dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala asy-syarih hafizahullahu taala, nusuki dzabhi, nusukku yaitu sembelihanku, ini menurut pendapat ahli tafsir yang ketiga tadi. Mahyaya ay ma'atihi fi hayati, itu apa yang saya lakukan di dalam hidupku. Mamati ma amutu alaihi, apa yang saya meninggal di atasnya. Minal iman wal amali salih, berupa keimanan dan amal salih. Wabidzalika umirtu ay amarani rabbi bil ikhlasi fil ibadah, yaitu Rabbku memerintahkan kepadaku untuk ikhlas di dalam ibadah. Awalul muslimin wa ana awalul muslimin ay awalu man yamtathilu min hadhil ummah, saya atau aku adalah yang pertama kali mengamalkan dari umat ini, yaitu mengamalkan syariat Islam. Al ma'na al ijmali lil ayah, makna umum atau global dari ayat ini. Ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil musyrikin, Allah memerintahkan nabinya untuk berkata kepada, untuk mengatakan kepada kaum musyrikin, alladzina ya'buduna ghairallahi wa yadhbahuna lighairi, yang mana mereka orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah. Maka Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada mereka, inni ukhlisu lillahi salati wa dzabahi, sesungguhnya aku mengikhlaskan untuk Allah salatku dan sembelihanku. Wa ma ahya wa ma amutu alaihi, dan apa yang aku hidup dan mati di atasnya. Minal imani wal amali salih, baik berupa keimanan maupun amal salih. Asrifu kulla dhalika lahu, aku menyerahkan semua itu untuk Allah wahdahu satu-satunya. La usyriku bihi ahadan, aku tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Aksama antum alaihi minasyirki bihi, kebalikan dari apa yang kalian berada di atasnya berupa kesyirikan terhadap Allah. Munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan judul bab. Annaha tadullu ala anna dzabahu ala anna dzabaha li ghairillahi syirkun. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa sembelihan untuk selain Allah termasuk kesyirikan. Masih ada waktu ya? Jam 6 berapa? 8 atau 9? 9 ya, masih ada waktu ya. Qala hafizallahu ma yustafadu minal ayah, faedah yang bisa diambil dari ayat di atas. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbaru li annahu qaranahu bis-salah, bahwasanya sembelihan untuk selain Allah adalah syirik akbar, karena di dalam ayat tersebut Allah menggandengkannya dengan ibadah salat. Fakama anna man shalla li ghairillahi faqad asyraka, maka sebagaimana barang siapa yang salat untuk selain Allah maka dia telah syirik. Fakadzalika man dzabaha li ghairihi faqad asyrak, begitu pula barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia telah melakukan kesyirikan. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, anna sholata wa dzabaha min a'zamil ibadat, bahwasanya salat dan sembelihan termasuk ibadah yang paling agung. Sehingga disebutkan di dalam ayat ini sebagai bentuk contoh untuk mewakili semua ibadah yang lain. Al-faidatu as-salithah, wujubul ikhlasi lillahi fi jami'il ibadat, wajibnya ikhlas untuk Allah di semua ibadah. Jadi tidak kemudian hanya ibadah sholat dan sembelihan. Oh, kalau puasa kalau gitu boleh untuk selain Allah. Ya, tidak seperti itu. Ya, penyebutan dua ibadah ini bukan untuk pembatasan, tapi untuk min sabilit tamtsil, untuk penyebutan contoh saja. Al-faidatu ar-rabi'ah, anna al-ibadati tauqifiyatun, bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Makna tauqifiyah itu apa? Ay mutawaqqifatun ala amri syara', ala amri syari', yaitu berhenti pada perintah syariat saja, yaitu berlandaskan, berdasar hanya perintah syariat. tidak boleh dengan akal-akalan atau logika semata. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintahkan. Sehingga ibadah itu harus dilakukan berdasarkan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.